بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا mau tanya. Di Quran surah Al-Maidah ayat ke-6, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, saya agak pelankan supaya mudah dipahami, atau menyentuh perempuan, bolehkah dijabarkan dari kata menyentuh perempuan? Maksudnya tolong terangkan, mungkin demikian. Apakah bersentuhan atau bersetubuh? Lantas bagaimana dengan hadis riwayat Abu Daud nomor 179, At-Tirmidzi nomor 86, Ibnu Majah nomor 502? Dari mana antum tahu nomornya? Taib, bahwa Nabi SAW mencium salah seorang istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu kembali. Taib, kita lihat dulu ayatnya. Baca kalimatnya, setelah paham bandingkan dengan hadisnya. Teman-teman sekalian, mari kita lihat Quran surah kelima, Al-Ma'idah ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Teruskan sampai ke mendapatkan ayat ini. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Lihat ayatnya. Aw lamastumun nisa. Lamastum. Tumun nisa. Ini dia. Ini kalimatnya. Atau Anda diterjemahkan di situ menyentuh perempuan. Menyentuh itu ada tiga kata. Tiga kata. Satu massa. Massa. Ya massu. Kalimat massa pertama bisa ditemukan di Al-Baqarah ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa. Massa. Menyentuh. Dua, lamasa. Menyentuh. Tiga, lamasa. Ini. Pakai alif. Lamasa. Yulamisu. Lemes. Nah, dia. Nah, ini menyentuh. Baik. Apa bedanya tiga ini? Baik. Yang ini, massa, fokus, karena ini tidak mudah. Saya beri kitabnya dulu. Saya kasih referensinya supaya bisa dibaca. Kitabnya namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Kelihatan ini? Belum ya, saya tulis dulu mas ya. Saya tulis baru kelihatannya. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Karangan siapa? Karangan Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Ya. Al-Furuq Al-Lughawiyah ini kitab khusus yang dikarang seorang ulama, gelarnya Abu Hilal Al-Askari, untuk membedakan kalimat-kalimat. Misal, termasuk di Quran, Anda temukan kok bisa dua lafaz terjemahannya sama. Wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Kok bisa ada ayat turun, Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Quran surah 29 ayat 45. Di sana ikra, di sini utslu. Apa bedanya ikra dengan utslu? Sementara diterjemahkan dengan sama-sama. Bacalah. Baik, ada nazala, ada anzala, ada habapa. Kenapa ketika Allah katakan kepada Adam, Quran surah kedua ayat 38, Kulnah bitu minha jami'ah. Turun kamu semua ke bumi. Turun. Tapi ketika Quran turun, inna anzalna pakai nazala. Apa beda nazala dengan habapa? Ya, apa beda lamasa dengan masa, dengan lamasa? Nah, itu kitabnya ini. Kalau masa, massa itu artinya sentuhan yang tidak ada kontak fisik secara langsung. Tapi dampaknya ada ke jiwa. Ya. Anda lihat misalnya acara, tiba-tiba acara itu menampilkan tentang suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Misal, mohon maaf ya, ada anak-anak misalnya sedang terkatung-katung di pantai sedang ditolong, atau misalnya ada orang kena banjir, atau ada orang kesulitan luar biasa, tiba-tiba hati Anda kena kesuan dan menangis gitu. Ya, pernah ada suasana itu? Baik, tiba-tiba lihat ada iklan film India gitu kan, macam-macam. Wah, di balik pohon tiba-tiba ada suasana begini begitu gitu kan. Hati Anda ada rasa kegembiraan, ada tawa, ada macam-macam. Pernah seperti itu? Itu massa namanya, sentuhan yang hadir tapi tidak ada kontak langsung dengan bendanya. Ya, maaf. Contoh sesuatu yang membatalkan wudu dengan massa. Anda lihat misalnya tiba-tiba sedang lihat handphone atau di TV ada gambar-gambar yang tidak elok dipandang dan sebagainya, ada sentuhan, gejolak ke dalam jiwa Anda misalnya. Sampai ada pikiran-pikiran tertentu, itu bisa membatalkan wudhu. Itu massa namanya. Jelas ya? Di orang yang disebut dengan massa artinya tidak menyentuh langsung, tapi lengket dengan hasil dari apa yang ada pada objek itu. Walaupun tidak menyentuhnya langsung. Jelas ya? Makanannya enak banget ya. Enak banget ya. Kayaknya kalau bisa didapatkan, enak. Padahal cuma di menu aja begini. Ya, makanan tidak dimakan, disentuh juga tidak. Itu massa namanya. Paham ya? Baik. Ini satu. Ada sekarang diberi nama dengan nama ini. Messi. Ya. Lionel Messi. Dengan sentuhan ke bolanya, kuat itu. Ya. Luar biasa. Saya nggak pernah nonton yang begitu. Baik. Tapi lagi naik mengalahkan Ronaldo. Ronaldo sekarang sedang redup dia ya. Masya Allah, golnya sedang tidak ada. Itu lain waktulah kita bahas ya. Tapi saya nggak pernah nonton. Kedua, lamasa. Kalau lamasa, itu ada sentuhan. Sentuhan. Baik, lamasa. Jelas ya? Makanan, Anda pegang, lamasa. Jelas? Handphone, Anda pegang, lamasa. Papan tulis, saya pegang begini, lamasa. Jelas? Baik, itu sentuhan dengan fisik. Kalau lamasa, setiap yang ada alif setelah huruf pertama, itu artinya saling. Saling, kalau saling itu, memang ada kesan pengen di situ. Dua-duanya punya niat untuk saling menyentuh. Lamasa, saling sentuh. Sofaha, salaman. Sofaha, saling bersalaman. Saya pengen nyalamin, teman saya pengen nyalamin. Ketika kita pengen salaman, jadinya sofaha, yusofihu, tasofu, saling bersalaman. Paham? Baik, perhatikan ayatnya. Menggunakan masa, lamasa atau lamasa. Lamasa. Au lamastumun nisa. Lamasa. Atau Anda memang pernah menyentuh perempuan, baik maksudnya suami dengan istri, dalam konteks ini ada niat untuk menyentuh. Ada niat untuk berhubungan. Yang dimaksudkan di sini hubungan-hubungan. Baik hubungan seksual atau pendahuluan kepada seksual. Ada sentuhan di situ. Baik ya. Mah, mau kemana malam itu? Mau ke hatimu? Masya Allah gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol. Itu muqaddimah al-jima atau pendahuluan-pendahuluan. Baik. Kalau gitu, tolong bikinkan teh manis dulu ya. Tapi jangan terlalu manis mah. Yang penting setia. Masya ya misalnya gitu kan. Nah ini sudah lama saya di sini. Gak usah ditulis. Gak usah ditulis. Baik. Saya nonton kayaknya ini malam ini. Baik. Paham ya? Ah jadi, lihat ayatnya. Kadang-kadang penting kita mempelajari nilai itu supaya ada kesepahaman yang baik. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan lama saya jelas membatalkan wudhu. Nah, Nabi SAW dalam konteks berbeda. Beliau mau keluar. Tidak ada konteks yang dimaksudkan untuk perhubungan. Hanya memberikan tanda sayang pada istrinya. Ya kemudian beliau berangkat. Atau bahkan beliau pernah sholat. Sayyidah Aisyah tangannya pernah mengenai bagian kaki Nabi SAW. Tapi tetap diteruskan sholatnya. Karena tidak ada niat untuk berhasrat untuk hubungan seksual. Atau pada hal-hal yang lainnya. Kalau seperti itu gak ada masalah. Ya istri cium tangan suami. Suami mau kerja itu gak membatalkan wudhu. Teruskan saja gak ada masalah di situ. Kecuali memang pada hal-hal yang tadi disebutkan. Paham ya? Baik. Itu dalam konteks mahram. Kalau bukan mahram beda lagi. Kalau fikih Syafi'i itu ketat. Kalau ada sentuhan, walaupun tidak diniatkan, tapi sentuhan mengenai kulit dengan kulit itu membatalkan wudhu. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, kecuali dalam tawaf. Itu ada pengecualian. Misalnya Anda teman di kantor misalnya kan, dan sudah berwudhu, lewat, sentuhan, atau sengaja bersalaman. Walaupun sengaja bersalaman, tapi tidak ada hasad seksual, itu dalam fikih Syafi'i sangat ketat. Berwudhu kembali. Karena memang tidak diniatkan, tapi kadang-kadang memberikan rasa tertentu. Ya, sentuhan, setan masuk, dan sebagainya. Berikan gambaran ini, itu, dan seterusnya. Paham ya? Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.